Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhaj al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimah ta'ala. Terakhir kita sebutkan pembahasan seputar At-Tauhid wa Anwa'uhu, Tauhid dan macam-macamnya. Sekarang beliau akan menyebutkan pembahasan seputar makna La Ilaha Illallah. Kemudian beliau sebutkan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fiha nafyu al-ilahiyyati an ghairillah. Di dalam kalimat ini, kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah, padanya ada nafyu al-ilahiyyah an ghairillah, penafian ketuhanan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbatuha lillahi wahdah, dan penetapan ilahiyah tersebut hanya untuk Allah saja. Sehingga dari sini nampak barakallahu fikum bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu padanya ada dua rukun. Rukun an-nafyu wa al-isbat, penafian dan penetapan. Penafian maknanya adalah menafikan atau meniadakan dan menolak semua bentuk sesembahan dari selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian al-isbat menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah, sesembahan yang hak dan benar untuk diibadahi hanyalah Allah Jalla wa'az. Kata beliau rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dari sini ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan kalimat fa'lam, ketahuilah, yang menunjukkan bahwasanya keyakinan seseorang terhadap kalimat tauhid, terhadap kalimat la ilaha illallah, itu harus dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu Allah mengawali dengan kalimat fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan pada ungkapan beliau, fal ilmu bima'naha wajibun, maka ilmu tentang maknanya, mengilmui dan mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah wajib, adalah perkara yang wajib. Di samping mengilmui makna dari kalimat la ilaha illallah, beliau juga menyatakan wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam, lebih didahulukan daripada seluruh rukun-rukun Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan arkanul Islam al-khamsa, rukun Islam yang lima, fa awwalu hadhihi al-arkan, maka yang pertama dari rukun Islam yang lima tersebut adalah asy-syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadah. Bahkan semua rukun Islam yang terletak setelah dua kalimat syahadah, dan dua kalimat syahadah itu berada pada satu rukun, maka rukun-rukun setelahnya dari salat, puasa, zakat, haji, jika tidak dibangun di atas kalimatul ikhlas, jika tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan tersebut. Bagaimanapun ahlul jahiliyah dahulu, mereka biasa menunaikan ibadah haji, mereka melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan dalam zahirnya, memuliakan para jamaah haji, memberikan makan dan minum secara gratis, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada Baitullah. Tetapi itu semua tidak memberikan manfaat bagi mereka, oleh karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah penentu dari segalanya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dakhalal jannah, maka dia masuk jannah. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fabarakallahu fikum, lihatlah dalam hadis ini an-nabiyyu alaihi afdalus salati wassalam menyebutkan tentang kalimatul ikhlas, tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah akan memasukkan seseorang ke dalam jannah Allah jalla wa ala. Namun ada syarat yang sangat penting yang harus ditunaikan. Tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu didasari dan dilandasi oleh al-ikhlas. Makanya Rasulullah menyatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk ke dalam jannah. Namun apa makna ikhlas yang dimaksud di sini barakallahu fikum? Kata Syekh, wal mukhlisu, dan seorang yang ikhlas adalah huwalladzi yafhamuhuma. Naam, huwalladzi yafhamuha. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas itu adalah seorang yang memahami maknanya. Wa ya'malu biha, dan mengamalkan tuntutannya. Jadi tidak berhenti sekedar dengan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lantas itu menjadi jaminan surga bagi dia. La. Ada konsekuensi. Ada tuntutan yang harus diwujudkan dan ditunaikan. Karena jangan sampai ketika dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan mungkin dia masuk dalam kategori orang yang paling banyak mengucapkan kalimat ini dalam setiap harinya, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-harinya dia menunaikan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang ternyata bertentangan dengan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mengamalkan tuntutan yang dimaukan oleh kalimat la ilaha illallah. Sehingga seorang yang mukhlis adalah yang memahami maknanya, mengilmui maknanya, wa ya'malu biha, dan mengamalkannya, wa yad'u ilaiha qabla ghairiha, dan menyeru berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah sebelum yang lainnya. Yang paling pertama dan terutama bagi seorang yang mau berdakwah fi sabilillah adalah berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah sebelum yang lainnya, sebelum rukun-rukun Islam yang lainnya, dari salat, menyeru kepada zakat, menyeru untuk berpuasa, menunaikan ibadah haji, jihad fi sabilillah, dan yang lainnya. Maka yang pertama untuk didakwahkan adalah berdakwah kepada tauhid. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi pesan yang berharga kepada para duat, kepada para da'i yang beliau kirim. Sebagaimana yang beliau pesankan kepada sahabat yang mulia Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya engkau menjadikan yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka telah mentaatimu dalam perkara syahadah ini, fa'alimhum, baru ajarkan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwa Allah Subhanahu wa taala na'am memfardukan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam, sehingga tidak ada kebaikan bagi sebuah dakwah yang kemudian memfokuskan diri mengajak umat manusia menuju ibadah salat sementara dia mengabaikan dakwah kepada tauhid, bahkan menganggap bahwasanya dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah yang memecah belah umat dengan alasan kita butuh memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam rangka menghadapi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak pantas kita sesama muslim saling bermusuhan. Fabarakallahu fikum, bagaimana mungkin Allah Jalla wa Ala akan memberikan pertolongan kepada kita? Bagaimana Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahan kepada dakwah tersebut jika perkara yang paling besar, tugas yang paling agung yang diembankan kepada para rasul itu diabaikan, sementara hak Allah yang paling besar dilanggar? Fabarakallahu fikum. Maka inilah hakikat dari kalimat la ilaha illallah yang akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas ketika dia mewujudkan apa yang telah kita sebutkan. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, li'anna fiha at-tauhid. Karena pada kalimat ini adalah ada tauhid. Alladhi khalaqallahu al-'alama li'ajlihi. Yang karena tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Talib hina hadarahul maut. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib ketika kematian datang kepadanya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat, uhajju laka biha indallah, yang aku akan membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Artinya barakallahu fikum, ketika Abu Talib mau untuk mengucapkan kalimat ini, maka itu akan menjadi sebab kebahagiaan bagi dia. Akan menjadi sebab terbesar yang memberikan keberuntungan kepada dia. Allah selamatkan dia dari an-nar. Dan akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Karena ini adalah kalimat yang agung, yang akan menghapuskan semua kesyirikan yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Namun, disebutkan wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena para pembisik-pembisik yang jelek, teman-teman duduk yang buruk, setiap kali Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, maka di saat itu pula para pembisik-pembisik ini tadi menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu akan enggan dari ajaran agamanya Abdul Muttalib dan meninggalkan agama nenek moyangnya? Maka oleh karena sebab teman duduk yang buruk, dan didasari oleh akan jatuhnya, merasa jatuhnya kehormatan dia, maka dia pun aba ayyakula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat penentu di akhir hidupnya. Maka dia pun menjadi penduduk an-nar abadan selama-lamanya. Meskipun dia mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk dia mendapatkan azab yang paling ringan, berada di neraka yang paling dangkal, dipakaikan dua terompah dari api namun menyebabkan otaknya mendidih. Ikhwan fiddin azzakumullah, sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, yang mengandung makna pemurnian ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Penetapan uluhiyah semata-mata hanya untuk Allah, dan menafikan semua bentuk uluhiyah dari selainnya, dari selain Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Demikian pentingnya kalimat ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kemudian menyatakan, baqiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'u al-arab qailan qulu la ilaha illallah. Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun berdakwah kepada masyarakat Arab dengan menyatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqalu, maka mereka menyatakan, ilahan wahida, hanya Tuhan yang satu saja. Ma sami'na bihadza, kami belum pernah mendengarkan panggilan-panggilan dan seruan-seruan yang seperti ini. Oleh karena barakallahu fikum, li'annal arab fahimu ma'naha, karena orang-orang Arab itu faham maknanya. Faham makna yang terkandung dan tuntutan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh, wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak boleh dan tidak akan berdoa kepada selain Allah. Fatarakuha, maka mereka pun meninggalkannya. Walam yakuluha, dan tidak mau mengucapkannya. Nah, mereka tahu bahwasanya tuntutan yang ada pada kalimat la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan berdoa kepada Latta, Uzza dan Manah. Mereka tahu konsekuensi yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah berarti mereka tidak boleh lagi meminta berkah, menyerahkan sembelihannya, bernazar kepada Latta, Uzza dan Manah. Nah, fa ikhwani fi din azzakumullah, fatarakuha, maka mereka pun meninggalkannya. Walam yaquluha, dan tidak mau untuk mengucapkannya. Qala Allahu ta'ala anhum, Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ketika Rasulullah menyerukan kepada mereka, qulu la ilaha illallahu tuflihu, katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri, enggan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan, A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena tukang syair yang gila ini? Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia, ai Muhammad, datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan para rasul-rasul yang sebelumnya. Nah, mereka menyatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, peribadahan dan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kita dari berhala-berhala kita, li syairin majnun, karena tukang syair yang gila. Padahal mereka, barakallahu fikum, tatkala mereka menggelari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syair, sebagai seorang penyair, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau bacakan kepada manusia, yang beliau serukan kepada manusia adalah syair-syair, sungguh para tokoh-tokoh mereka sendiri dari para penyair-penyair handal itu mendustakan ucapan kaum musyrikin itu sendiri. Bahwa apa yang disebutkan Rasulullah, yang dibacakan Rasulullah dari ayat-ayat Al-Quran sama sekali bukan bagian dari syair, dari syair-syair. Karena mereka tahu bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan syair, gaya bahasa yang ada pada syair-syair yang selama ini mereka bacakan, mereka gunakan, mereka dendangkan, dan mereka saling berlomba untuk mencari penyair-penyair handal. Mereka tahu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tidak memiliki sifat syair sedikit pun, sebagaimana yang selama ini mereka kenal. Sehingga tidak ada celah. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk menyandangkan gelar syair sebagai seorang penyair kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau dikatakan majnun, seorang yang gila. Bagaimana bisa seorang yang gila akan mengungkapkan ungkapan-ungkapan bahasa dengan balaghah yang sangat tinggi? Ungkapan-ungkapan bahasa yang memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa. Dan dia memahami apa yang dia ucapkan. Maka sedikit pun tidak ada celah bagi kaum musyrikin untuk kemudian mensifati Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sifat majnun. Bahkan lebih dari itu, perbuatan mereka mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam adalah juga perkara yang mereka ada-adakan. Betapa tidak? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan mendatangkan perkara yang baru, yang menyelisihi para anbiya wal mursalin sebelum beliau. Bahkan beliau saddaqal mursalin, membenarkan para rasul yang sebelumnya. Bahkan para rasul-rasul itu telah memberikan kabar gembira. Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam telah memberikan kabar gembira kepada kaumnya tentang bakal kemunculan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, namun demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hidayah bagi sebagian orang dari kalangan kaum musyrikin, dan Allah memberikan hidayah di kalangan hamba-hamba pilihannya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah jalla wa'ala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, hal yang harus difahami pula ketika kita sebutkan tadi ungkapan beliau bahwa Rasulullah tinggal menetap di kota Mekkah selama 13 tahun, yakni maksudnya sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena beliau di Makkah sejak lahir, yang memang baladuhu Makkah. Negeri asal beliau adalah kota Makkah, terlahir di kota Makkah. Namun maknanya bahwa beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun adalah sejak diangkat menjadi Nabi dalam umur 40 tahun. Namun jangan pula berpikir, jangan pula mengambil sebuah hukum dan pemahaman bahwa Rasulullah berdakwah kepada Tauhid hanyalah pada fase Makkah, sementara ketika fase Madinah beliau tidak berdakwah kepada Tauhid. Lah, tidak demikian. Bukankah Rasulullah ketika mengutus para da'i yang beliau pesankan untuk didakwahkan, terlebih dahulu apa? Masalah Tauhid. Bahkan barakallahu fikum, menjelang kematian Rasulullah alaihi salatu wassalam, dalam sakit berat yang menimpa beliau, yang beliau peringatkan pula adalah masalah tauhid. Ketika beliau pingsan dan siuman dari pingsannya yang muncul keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini masalah tauhid. Ikhwan fi din 'azzakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. Rawahu Muslim. Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dan mengkufuri, mengingkari apa yang disembah dari selain Allah, حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ, maka haram terjaga, terpelihara hartanya dan darahnya. Di sini menunjukkan sebagaimana telah kita ungkapkan, telah kita jelaskan bahwasanya kalimatut tauhid bukan sekedar mengucapkan kalimat itu saja, mengakui Allah semata-mata sebagai sesembahan kita, tetapi konsekuensi di balik itu adalah mengkufuri pula dan mengingkari semua bentuk sesembahan dari selain Allah. Tidak kemudian ainam saya mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan saya, tetapi dia tidak mengingkari perbuatan kesyirikan. Dia tidak mengingkari apa-apa yang disembah dan diibadahi dari selain Allah. Fahadha batil. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak sekedar berhenti pada kalimat dengan menyatakan man qala la ilaha illallah wa na'am wa haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terselamatkan, terjaga hartanya dan darahnya. La. Tetapi Rasulullah menggandengkan dengan kalimat wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia mengkufuri, mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, wa ma'na al-hadithi, dan makna hadis ini, anna talaffuz bisyahadati, bahwa melafadzkan kalimat syahadah yastalzimu ayyukfara wa yunkara kullu ibadatin li ghairillah, mengharuskan dan menuntut untuk dikufuri dan diingkari semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Bagaimana bentuknya? Kadu'a il amwati wa ghairih, seperti berdoa kepada orang-orang mati dan yang lainnya. Wal gharibu, dan yang aneh atau yang asing. Anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim, sebagian kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim, namun mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan mereka wa du'aihim li ghairillah, dan doa mereka kepada selain Allah. Ucapan mereka itu langsung di waktu yang sama diingkari oleh perbuatan mereka. Ini yang tadi kita katakan. Barakallahu fikum. Bahwa tidak cukup dengan sekedar kalimat la ilaha illallah. Bahkan sehari dia mengucapkan la ilaha illallah dalam wirid-wiridnya sebanyak 4444 kali. Tetapi dia tidak mengamalkan tuntutan yang ada pada kalimat ini dengan meninggalkan doa kepada selain Allah, meninggalkan istighatsah kepada selain Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu ada teman ketika di Papua kemarin di bulan Ramadan, tepatnya di daerah Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Beliau seorang kepala tahlilan dan berzanji. Ya memang mereka barakallahu fikum mengucapkan zikir-zikir la ilaha illallah targetnya sehari 4444 kali. Nah. Tetapi ini tidak berguna barakallahu fikum. Namun beliau alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah menjadi da'i kepada sunnah. Nah, walhamdulillah dengan fadilah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, la ilaha illallah asasut tauhid wal Islam, adalah dasar tauhid dan dasar Islam, pokok tauhid dan pokok Islam. Wa manhajun kamilun lil hayati, manhaj yang sempurna untuk kehidupan. Yatahaqqaqu bi tawjihi kulli anwa'il ibadati lillah, akan terwujud dengan mempersembahkan semua macam ibadah hanya kepada Allah. Wadhalika idza khada'a al-muslimu lillah, ketika seorang muslim tunduk kepada Allah saja. Wada'ahu wahdahu, berdoa kepadanya semata. Wahtakama li syar'ihi duna ghairi, dan berhukum dengan syariatnya tanpa yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Rajab, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-ilahu, al-ilah, huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa, dia adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatan wa ijlalan, dengan penuh penghormatan, pengagungan. Wa mahabbatan wa khaufan, disertai dengan rasa cinta dan rasa takut. Waraja'an, dan harapan. Watawakkulan alaihi, bertawakal kepadanya. Wasu'alam minhu, dan meminta kepadanya. Wadu'a'an lahu, dan berdoa kepadanya. La yasluhu hadha kulluhu, ini semua tidak pantas dan tidak boleh. Naam, dengan gambaran yang kita sebutkan tadi, yuta'u wa la yu'sa, haibatan wa ijlalan, wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an, wa tawakkulan alaihi, wa su'alan minhu wa du'a'an lahu, la yasluhu hadha kullu illa lillahi azza wa jal. Ini semua tidak pantas kecuali diserahkan hanya kepada Allah. Faman asyraka makhlukan fi syai'in min hadhihi al-umur, barang siapa mempersekutukan makhluk dalam sekecil apapun dari perkara-perkara ini, allati hiya khasaisul ilah, yang merupakan kekhususan al-ilah, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka itu adalah celaan pada keikhlasannya. Fi qawlihi, pada ucapan dia la ilaha illallah, Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasabi ma fihi min dzalik. Dan di situ terdapat ubudiyah kepada makhluk. Penyembahan kepada makhluk jika dia menyerahkan sebagiannya kepada selain Allah tergantung apa yang dia sembahkan kepada makhluk tersebut. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullah, inna kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailaha, akan memberikan manfaat bagi pengucapnya. Idza lam yanqudha bi syirkin, jika dia tidak membatalkan kalimatnya dengan syirik. Jadi kesyirikan itu secara otomatis dan langsung membatalkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang. Fahiya syabihatul wudu, dia serupa dengan wudu. Alladhi yungqiduhul hadas, yang dibatalkan oleh hadas. Seseorang kalau sudah berwudu barakallahu fikum kemudian berhadas, naam, secara otomatis wudunya batal. Haram bagi dia menunaikan salat kecuali dia berwudu kembali. Maka demikianlah kalimat la ilaha illallah, jika seseorang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala dengan syirkul akbar, maka berarti dia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah. Sementara kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ucapan yang disebutkan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah pada poin ini, pada makna la ilaha illallah, beliau menyatakan qala sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam jannah Allah. Karena memang Ar-Rasul menyatakan dalam hadis yang lainnya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk menutup akhir kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang bisa kita sebutkan insyaAllah Jalla wa'ala. Pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan makna Muhammadun atau makna Muhammadin Rasulullah. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.